بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Masih membahas tentang syarat memberikan deskripsi terhadap barang yang disalamkan, didagangkan dengan deskripsi yang seutuh-utuhnya. Deskripsi yang kemudian membuat goror itu menjadi hilang. Gitu ya. Deskripsi yang membuat goror itu menjadi hilang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين ومنها. Ini kan ceritanya lagi bahas tentang bahwa deskripsi terhadap barang yang didagangkan, yaitu barang yang ditangguhkan, barang yang dijual beli secara salam itu haruslah deskripsi yang yunfi al-jahalah, deskripsi yang membuat ketidaktahuan atau spekulasi itu menjadi hilang, jadi secara detail. Dan contoh mendeskripsikan barang itu berbeda-beda tergantung jenis barangnya. Kemudian dijelaskan satu persatu nih. Kalau jual beli korma, deskripsinya apa? Kalau jual beli madu, kan gitu. Ya kan, di sini kita sampai nih. Wa minha al-tamr ya. Iya. Wa minha, dan di antara jenis barang yang disalamkan yaitu tamr. Contoh deskripsi tamr. Tamr itu kurma. Wa minha at-tamr fayadhkuru launahu wa naw'ahu wa baladahu wa sigharil jirmi wa sigharal jirmi wa kibrahu wa kibarahu wa kaunahu atiqan aw jadidan wal hindatu wa sa'ilul hububi kat-tamri. Minha at-tamr, di antara barang yang disalamkan atau dijual beli secara salam yaitu kurma at-tamr. Lalu bagaimana deskripsinya? Deskripsi yang membuat tamr itu menjadi sah dijual beli secara salam haruslah deskripsi yang memberikan kejelasan pasti sehingga spekulasi-spekulasi tentang barang tersebut menjadi hilang. Fayadhkuru launahu, maka dia sebutin warna kurmanya apa. Wa naw'ahu, jenisnya apa. Ya kan, ada kurma apa? Sukari, ada kurma ajwa, ada kurma macam-macam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa baladahu, dan juga negara di mana panen kurma itu dipetik. Gitu. Disebutin, karena tiap tanah itu kan punya karakteristik yang berbeda. Sehingga hasilnya pun rasanya beda. Wa sigharal haj wa sigharal jirmi, dan kecil jirm. Jirm itu bijinya. Maksud jirm itu kurmanya. Kurmanya kecil apa gede. Wa kibarahu, dan gede apa kecil, disebutin. Wa kaunuhu atiqan, apakah dia atiqan, atiqan itu udah tua. Au jadidan, atau masih, maksudnya dipetiknya pas lagi muda-mudanya apa dipetiknya udah tua begitu. Atiqan au jadidan. Wal hintatu dan gandum, hintah itu jelai, wasairul hububi dan semua hubub biji-bijian, kata meri hukumnya sama seperti kurma. Yang disebutin sama, warnanya apa, jenisnya apa, negaranya dari mana, kecil apa enggak gede bijinya, atiqan au jadidan, apa dipetiknya pas lagi masih muda, au jadidan, lagi udah tua, au jadidan. Wa minha, dan juga di antara benda atau di antara barang yang dijual beli secara salam, bagaimana cara deskripsinya? Al asal, salah satu contohnya yaitu madu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contohnya madu. Fa yadhkuru kaunahu jabaliyan aw baladiyan, maka disebutin tuh apakah madunya jabaliyan. Jabaliyan tuh gunung. Maksudnya apakah itu madu hasil ternaknya yang diternak di gunung atau ternak baladian. Baladian itu di kota. Maksudnya kan ada orang yang ternak nyari madunya ke gunung, ke hutan. Ada yang dia bikin ternaknya itu di tengah pemukiman. Nah, itu kan karakternya beda-beda tuh. Madu apa lebah yang tinggal di pemukiman artinya dibikin ternaknya di situ, sama yang kalau kita datang langsung ke Jabali, gunung gitu. Disebutin ini madu Jabali, ini madu murni dari alam gitu. Ini madu hasil peternakan, kan begitu. Wa annahu sayfiyun aw khirifi. Apakah dia madu yang dihasilkan sayfi ketika musim panas aw kharifi? Ada enggak teks yang beda fi? Aw kharifi di sini aw kharifi langsung nih. Al kharifi li'anna, kalau di beberapa teks li'anna al kharifi ajwad, kalau kharif, karena kharif itu ajwad ya, di sini enggak disebutin. Wa annahu sayfiyun, apakah dia dihasilkan diproduksi ketika musim panas al kharifiyin au kharifiyun, atau dia diproduksi kharifi ketika musim gugur. Abyad au asfar, warnanya madunya putih atau kuning. Wala yushtaratu dhikrul ataqata wal hadasata, tapi kalau urusan madu tidak disyaratkan nyebutin apakah dia tua atau muda. Ataqah tua atau muda, ya enggak perlu disebutin karena apa namanya madu, ya madu. Enggak ada tua, enggak ada mudanya. Li'annahu la gharadun maqsudun fihi. Ya li'anna al-kharifi ajwad. Enggak apa-apa Pip, kalau ada tambahan li'annal kharifi ajwat ya enggak apa-apa juga. Ya tinggal diartiin li'annal kharif. Kenapa dibedain antara sayfi musim panas atau musim gugur? Li'annal kharifi, karena yang dihasilkan di musim gugur ajwat itu lebih bagus kualitasnya. Abyad au asfar, apa namanya, putih atau kuning. Wala yushtaratu dzikrul ataqata wal hadasata, dan tidak disyaratkan nyebutin apakah ini madu tua atau madu muda. Ataukah tua madu hadasah muda. Li'annahu la gharadun maqsudun fihi. Karena penyebutan tua atau muda itu enggak ada tujuannya. Artinya orang enggak bakal nanyain apakah madu tua atau muda. Karena madu itu ya baik tua atau muda punya manfaat yang sama. Beda kalau itu kurma, karena kurma itu kegunaannya juga beda. Orang nyari yang muda karena tujuannya buat ini. Orang nyari kelapa gitu, orang nyari kelapa muda tujuannya buat ini. Tapi kalau kelapanya tua memang tujuannya. Jadi tujuan yang berbeda-beda membuat harganya berbeda. Karena membuat harganya beda, maka itu juga perlu disebutin. Li'annahu la gharada, sebenarnya la gharadun maqsudun fihi. Wa qala al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan wala budda min bayani wala budda min bayani mar'ahu, atau apa fi situ fi wala budda min bayani mar'ah atau mura'at min bayanihi mura'ata, gimana? Ada gak teksnya di sini nih? Wala budda min bayani mar'ah, dan disebutkan juga harus menyebutkan bayan mar'ah, dijelaskan siapa yang beternak madunya dan peternakannya. Wa quwwatihi wa riqatihi, quwwatihi wa riqah, madunya tuh kuat. Kuat itu apa sih kalau bahasa kita, tajam, wariqah, atau madunya halus. Kan ada madu yang sekali minum tuh dong gitu ya, gulanya tuh tinggi banget, manisnya tuh tinggi. Ada yang riqah, manisnya tuh ya, ya manis madu biasa gitu. Min bayani mur, iya, apa namanya, ah, yang betul begitu emang tuh, gitu. Jadi kan tadi kan Imam Taqi bin Al-Isni, nggak ada hanya ya. Jadi ini sebenarnya dua-duanya sama nih. Apakah disyaratkan nyebutin kalau madu itu maksudnya panennya tuh udah lama begitu, atau hadasah, atau madu yang benar-benar baru kita panen dari, artinya hasilnya apa istilahnya, fresh gitu, dijelasin. Tapi kata Imam Taqi bin Al-Isni nggak mesti dijelasin. Kenapa nggak mesti dijelasin? Karena baik itu fresh atau tidak fresh tidak punya perbedaan, madu ya madu begitu aja. Cuman kata Imam Al-Mawardi, wala budda min bayani, kalau ada haknya berarti min bayani itu tuh dijelasin, membayan, maka harus menjelaskan apakah ini muda atau tua, dipanen ketika fresh atau dipanennya udah lama begitu, mura'at quwwatihi wa riqqatihi sebagai bentuk apa namanya, membedakan antara tajam atau enggak tajam itu madu kan tergantung fresh atau enggak fresh. Biasanya kalau udah agak lama itu ketajaman manisnya tuh berbeda gitu. Itu kata Imam Al-Mawardi. Kalau ngikutin punya Afif nih, min bayanihi, min bayani, min wabuda min bayanin mura'atu ay mura'atu quwwatihi wa riqqatihi. Tapi kalau make punya saya nih, wala budda min bayani mar'ah. Wala budda min bayani mar'ah. Dan harus dijelaskan min bayani mar'ah tentang siapa peternaknya. Dan di mana dia beternak. Wa kuwatihi wa riqqatihi. Udah beres, gak ada urusan tuh. Wa kuwati wa ku. Dan dijelaskan tajam atau gak tajam itu madunya. Gitu. Tapi yang paling enak tuh Ustadz, yang paling enak punya Afif tuh benar tuh ya. Ahlan Ustadz Zulkif. Ustadz Zulkif tuh punya teks yang beda kali. Wa idza utliqal asala, wa idza utliqal asalu, tapi kalau dia nyebutin madu doang, aja ketika aslamtu alaika, aslamtuka bi asyri darahima fi asalin, nih gua beli madu secara salam kepada ente seharga 1 dinar gitu. Disebut asal aja, disebut madu aja tanpa ada penjelasan dan seterusnya. Humila ala asalin nahli, maka itu dipahami sebagai madu, madu nahal. Madu nahal itu ya madu apa namanya? Madu. Iya, asal itu madu, nahal itu madu, madu lebah gitu. Enggak mesti dijelasin dari mana itu ini. Pokoknya kalau di mutlakan madu aja ya berarti madunya madu lebah pada umumnya. Qultu, kata Imam Taqi bin Al-Isni, hadza sahih. Ini benar pernyataan sebelumnya, kalau dimutlakan madu doang begitu ya, maka ini dipahami sebagai madu lebah apapun jenis lebahnya. Kata Imam Taqi bin Al-Isni, iya benar sih. Kalau emang disebutin madu doang, madunya madu lebah. Ini benar idza lam yaghlib isti'malu asalil qasbi fi nahiyatin. Ini benar kalau memang tidak ada kebiasaan di komunitas tersebut, di tempat tersebut, di kampung tersebut, isti'malu asalil qasbi, yaitu pemakaian terhadap madu tebu. Al-qasab itu tebu. Jadi hasil tebu itu kan digiling kemudian kan hasilnya jadi madu juga, madu tebu namanya. Kalau kita nyebutnya enggak madu, kita nyebutnya apa tuh kalau dari tebu gitu. Finahiyatin, di dalam satu kampung. Jadi kalau memang kampung tersebut biasa kalau nyebut madu tuh maksudnya madu lebah, ya udah begitu madu lebah. Tapi kalau di dalam kampung tersebut, di negeri tersebut atau di tempat tersebut terjadi pemakaian yang berbeda, maksudnya ada jenis madu lain selain madu lebah, yaitu madu kosop, madu tebu begitu. Fa in ghalaba, kalau memang banyaknya, kalau disebutin madu tu madu tebu, fal mu'tabar 'urful qas. Fal mu'tabar 'urfu tilka nahiyah. Maka yang jadikan standar itu adalah kebiasaan negeri, kebiasaan tempat tersebut, kebiasaan kampung tersebut. Jadi kalaupun disebut madu, maksudnya bukan madu lebah. Kalau memang terjadi biasa di situ nyebutinnya tuh madu tebu dengan istilah madu doang begitu. Waqad syahadtu dzalika fi nahiyatin, dan aku udah ngeliat tuh tentang itu, bahwa kalau disebut madu tuh maksudnya bukan madu lebah tapi madu tebu, fi nahiyatin, dalam satu kampung. Nahiyah tuh bahasa Arab artinya kan pojokan. Nahiyah tuh pojokan, tapi maksudnya di sini nahiyah tuh kota. Minan nahiyah, dari kota, satu kota. Fakanu idza utliqul asalu, mereka itu kalau nyebutin asal, nyebutin madu doang tanpa embel-embel apa itu madu lebah, madu tebu, dia nyebutin asal aja. Wala ya'rifuna ghaira asadil qasbi, dan mereka tidak mengetahui selain madu tebu. Fa imma ayyuhmalul aqdu alaihi fi tilka nahiyah, fa imma, maka entahlah, maka apakah itu di pahami akad tersebut untuk kebiasaan kampung tersebut. Wa illa, dan kalaupun tidak, artinya kan maksudnya kalau orang-orang tersebut, orang-orang di kampung bisu gitu biasanya ngomong madu, yang dimaksud tuh madu tebu gitu. Maka kalau dimutlakan itu madu, ya tidak berarti madu lebah. Kenapa? Karena orang sini nyebutnya madu tebu. Ya, madu tebu nyebutnya biasa dengan madu. Maka tergantung sesuai dengan kebiasaan. Wa illa, tapi kalau enggak, kalau dia punya madu selain madu tebu begitu, wa illa, maka fala budda minal bayani li sihhatil akti, maka harus disebutin, jangan madu doang, karena di sini madu orang makainya banyak, ada madu tebu, ada madu lebah, ada madu hitam, ada madu macam-macam, disebutin. Fala budda minal bayan, maka harus disebutin penjelasan li sihhatil akti agar akadnya sah. Wa illa, tapi kalaupun tidak disebutin, padahal di kampung tersebut ada madu lebih dari satu jenis, fala yasih, maka enggak sah. Jadi disebutin madu doang boleh, Ustaz. Ane jual madu tuh, sini duitnya sekian ratus ribu, ntar ane bawain. Gitu. Madu doang dia nyebut, dan di situ memang tidak kenal selain madu tebu. Nah, jadi sah tuh. Tapi kalau di kampung tersebut terjadi banyak jenis madu, kalau orang nyebut madu nggak beres, madu, madu apaan gitu, tapi dia nyebutin madu doang, maka akadnya nggak sah. Jadi yang satu harus disebutin. Kenapa disebutin? Karena di kampung tersebut madu bukan cuma satu jenis. Lianal itlaq yuaddi ila niza, karena kalau dimutlakan doang itu yuaddi ila niza, itu bakal jadi kerusuhan. Bakal jadi kerusuhan, bakal jadi perseteruan antara penjual dan pembeli. Likas roti tafawuti, karena banyaknya perbedaan. Gue bilang kan madu, kenapa lu bawa air tebu gitu lah. Kalau nyebut madu mah di sini maksudnya air tebu. Ya itu maksud lu, maksud gue mah beda. Gue maksudnya bukan madu tebu, maksudnya madu lebah. Lah berarti yang salah. Dari awal emang akadnya udah gak sah. Karena di situ ada madu terigu. di kampung tersebut pemutlakan madu tuh punya makna yang bersayap, maka harus dijelaskan tuh madunya madu yang kayak gimana. Likasrati tafawuti fi qimati bainahuma, karena akan juga terjadi perbedaan fil qimah, harganya bainahuma, di antara kedua madu tersebut, baik madu lebah atau madu tebu. Wallahu alam. Inti daripada masalah-masalah yang kita baca ini, Pak Misnan, Afif dan teman-teman yang dirahmati Allah, intinya bahwa ketika jual beli salam, jelaskan sedetil-detil, termasuk itu ya, furniture gitu ya. Dulu sih kalau kita beli furniture tuh tinggal datang ke toko mebel, kita lihat nih yang ini nih, itu bukan bayi salam tuh, karena bayinya muayyan udah ditentuin, cuman ngirimnya kan ntar sore apa besokannya. Kalau sekarang furniture tuh online juga banyak tuh, dan itu PO ya, PO tuh pre-order. Maka kudu dijelasin tuh si penjualnya, menjelaskan apa yang perlu dijelaskan untuk kedetilan harga dan juga barang, agar si penjual nggak nanya-nanya lagi bahannya apa, mereknya apa, kemudian panjangnya berapa, lebar berapa, dan harus dijelasin gitu. Waalaikumsalam. Ustaz Subhan, Ayah Maher, Ustaz Subhan rupanya. Ustaz Subhan Edi. Itu dulu guru saya di Ungu Kuro. Reseller. Reseller itu jatuhnya ini, Pak Misnan. Jatuhnya samsaroh. Atau samsaroh, atau juga apalagi. Iya sama samsaroh. Tapi nanti kita bahas samsaroh. Cuman kalau barang dagangannya pun salam, jadi punya kewajiban untuk menjelaskan barang tersebut sebagaimana jual beli salam. Kan ada reseller yang barangnya udah ada, tinggal kirim. Ada reseller yang juga sama, dia tuh barangnya belum ada. Karena barang belum ada ditangguhkan, maka kan jadi utang. Dan itu kan goror itu. Tapi gorornya dibolehkan karena dalam bentuk bayar salam. Nah, untuk menghilangkan, apa namanya, menjaga toleransi itu tetap ada, maka dia harus menjelaskan sedetail-detailnya. Ada banyak di antara kita yang ada cuek-cuek aja begitu. Nah, enggak bagus itu, mestinya jelasin nih bahannya berapa, nyampenya kapan dan seterusnya itu. Wa minha, dan juga di antara yang dijual beli salam, apa deskripsi yang mesti dijelaskan, yaitu laham, yaitu daging. Ya, deskripsinya apa? Fa yadhkuru annahu lahmu dhanin. Fa yadhkuru annahu lahmu dhanin, maka dijelasin tuh dagingnya daging apa? Annahu lahmu dhanin au ma'iz. Apakah dia daging domba atau daging kambing? Udzikru khasiyin aw ghairihi, apakah kambingnya udah dikebiri atau belum dikebiri? Ma'lufun aw diddihi, apakah dia kambing jinak? Ma'luf itu bukan kambing jinak. Ma'luf itu kambing yang dikandangin, yang si pemiliknya tuh bolak-balik nyariin makanan. Aw diddihi, atau sebaliknya, atau kambing yang digembala lepas begitu. Wala budda fil ulfi ayyablugh ila haddin yata'atsaru bihi al-lahm, maka kalau dia adalah kambing yang di ulf, kambing yang dikandangin, ayyablugh ila haddin yata'atsaru bihi al-lahm, haruslah apa namanya ulf dalam masa yang memang ulf itu berpengaruh. Kan ulf itu kan ada pengaruhnya ya, apa namanya, berapa bulan, artinya sepanjang tahun dia dilepas, kemudian bulan ini baru kemudian dikandangin. Apakah dikandangin selama sebulan itu mempengaruhi? Itu kan stres itu. Kan biasanya dilepas, toto sebulan ini gak kemana-mana. Biasanya keluar, toto di lockdown dia. Gak kemana-mana. Itu kan stres itu. Maka stresnya itu kan mempengaruhi kondisi daging gitu. Ini kambing, ini daging kambing. Cuman agak aneh kalau kita di Indonesia ya nanyain. Kambing Pak Haji, iya nih, baru nih datang dari rumah potong. Ini kambingnya dulu dilepas gitu apa dikandangin nih? Waduh, Pak Haji juga bingung jawabnya. Ini kambing dulu dilepas apa dikandangin? Gitu. Gitu. Tapi ini dijelaskan gitu, ini kata Imam Taqid. Wala budda fil ulfi, kalau emang itu adalah kambing yang dikandangin, harus ayyablugh ila haddin yata'atsaru bihi lahm. Haruslah dikandangin dalam masa yang berpengaruh terhadap kualitas daging. Falayak fil marrah wal marrat, maka tidak cukup dikandanginnya sekali atau dua kali atau tiga kali. Allati la tu'athar, memang tidak bisa mempengaruhi kualitas daging. Wa yadhkuru annahu min fakhidhin aw janbin, dijelasin apakah dia itu dari pahanya aw janbin atau janbin. Janbin itu daging yang nempel sama kulit nih, daging-daging belah sini nih, tulang rusuk gitu. Dijelas ini kambingnya dari dagingnya ini daging murni, daging doang gitu, kayak paha itu kan gede banget. Fakhid itu paha. Au janbin, atau dagingnya malah nempel-nempel sama tulang tuh, seperti daging yang ada di rusuk. Wa ghairu dzalik, atau selain itu. Ikhtilafil gharadi fi dzalik. Ikhtilafil gharadi fi dzalik, karena memang ada perbedaan. Iya, dada gitu. Ya betul, kalau ayam tuh benar dijelasin tuh Pak Iwan. Ayam broiler, namanya broiler apa boiler gitu. Atau ayam kampung, ayam negeri dan seterusnya itu. Karena memang keduanya kan punya daging yang beda. Kan ya, ada orang nyari ayam kampung, ada yang nyari ayam negeri. Gitu. Intinya perbedaan. Jadi deskripsi yang harus dijelaskan tuh deskripsi yang mempengaruhi harga. Kok gue dapat harga sekian sih? Maksud cuman ayam doang sekian kan gitu orang nanya. Oh, ini harga segini emang karena ini kan ayamnya ayam organik. ayam organik. Dia makannya tuh makan dari sayur-mayur organik. Dia bukan sayuran sisa yang di pasar, bukan begitu. Ikhtilaf fil gharad fi dzalik, karena ada perbedaan apa namanya, perbedaan maksud. Maksudnya perbedaan daging yang bagaimana kualitasnya tergantung apakah dipakai untuk apa, tergantung kualitasnya. Itu kan berbeda. Perbedaan itu membuat harganya berbeda. Itulah yang harus dijelaskan. Wa yuqbal azmuhu 'alal 'adati indal itlaq, dan biasanya yuqbal tulangnya juga di apa namanya, tulangnya di diterima. Artinya kalau jual beli daging secara salam, mas tulangnya juga masuk dalam penjualan daging itu. Alal ada, kan memang kebiasaan seperti itu, indal itlaq, ketika dimutlakan saja. Gua mau nyari daging kambing nih, ini duitnya sekian, 200.000, cariin ya buat gue ya. Nah, kalau dimutlakan begitu saja, maka tulang yang ada di dalam daging itu juga menjadi dimaafkan. Karena memang kebiasaan begitu, kecuali dijelasin, nih 200.000, cariin gue daging kambing. Kambingnya harus, apa namanya, yang daging doang, nggak boleh ada tulangnya begitu. Tapi kalau dimutlakan, tulang juga masuk bagian daripada yang diperjualbelikan, dan itu sah-sah saja. Fa in syartuhu naz'uhu jaza. Tapi kalau memang disyaratin naz'uhu, fa in syartuhu naz'ahu. Ah gitu. Fa in syartu naz'ahu, tapi kalau disyaratkan untuk dilepas itu tulangnya, jaza, itu juga boleh. Wajib qabulul jildi fi ma yu'kalu ma'ahu fil 'adah, dan wajib qabul, wajib menerima qabulul jildi, adanya kulit, fi ma yu'kalu ma'ahu fil 'adah, pada hewan-hewan yang memang dimakan bersamaan dengan kulitnya, fil 'adah, secara kebiasaan. Lalu beli ayam. Iya, sekarang jeroannya malah dipakai buat itu, dijual lagi sama tukang ininya, dikumpulin terus dicuci, terus dibikinin ati ampla. Wa yajibu qabulul jildi, dia wajib menerima adanya kulit pada hewan-hewan yang memang dimakan juga kulitnya, kayak sapi, kambing. Kambing kulitnya dimakan enggak ya? Sapi kan, kalau sapi jadi tuh, jadi ini, jadi apa namanya, kikil kan ya. Kal jadi shagir, seperti al-jadi. Al-jadi itu kambing yang masih muda. Kal jadi shagir, kambing yang masih muda. Jadi itu kambing yang belum sampai 6 bulan tuh. Wallahu a'lam. Wa yuqasu bakiyatul masaili, dan dikiaskan seluruh masalah yang tadi kita sebutin, bima dzakarna wadhabitu, dan standarnya, kama dzakarahu syaikhu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abi Syuja, ayyadzkura ma yunfil jahalata, yang menghilang, dia harus nyebutin apa yang menghilangkan ketidakpastian, menghilangkan spekulasi, menghilangkan ketidaktahuan, menghilangkan kegamangan, menghilangkan ketidakjelasan. Pokoknya kudu disebutin tuh. Yang namanya apapun itu yang dijual, kalau jualnya secara salam sebutin. Kalau baju mereknya apa, pokoknya sebutin deskripsi yang membuat itu menjadi khas untuk barang itu. Yang membuat harganya berbeda, yang membuat orang gak bakal nanya lagi. Intinya itu sebenarnya. Nah, tapi dijelasin nih masalahnya nih oleh mutakhidin, kambing begini, muamadu begini, dan seterusnya. Qala, kemudian dikatakan oleh Imam Syahbi Syuja, wa in kana muajjalan, kalau jual belinya muajjal, ditangguhkan. Dan memang jual beli salam ditangguhkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, jual beli salam tuh boleh halan, boleh ketika akad langsung boleh diberikan. Tapi in kana muajjalan, kalau jual beli salamnya muajjalan, dzukira waktu mahillahu, dzakara waqta mahillihi, disebutin tempat di mana diserah terimakan barang tersebut. Wa ayyakuna maujudan 'indal istihqaqi, dan barang dagangannya, barang yang disalamkan itu haruslah maujud. Dia haruslah ada indal istihqaq, ketika serah terima, fil ghalib, biasanya. Jadi kan gini, orang beli, jual beli apa namanya, celana misalnya, dibayar nih, bikinin celana ukurannya sekian, panjangnya sekian, dan seterusnya. Kapan nih kira-kira jadi? Tanggal 20 ya, di sini nih, tanggal 20 dijelasin tanggalnya, tempatnya di sini begitu. Dan tanggal 20 itu di har celana itu harus sudah ada. Fil ghalib secara biasa. Biasanya memang tanggal 20 itu ada. Kenapa? Karena kan sekarang tanggal 1. Tanggal 1 sampai 20 berarti masih ada 19 hari untuk ngerjain. 19 hari ngerjain itu adalah waktu yang biasa dan bahkan lebih. Nah, gitu. Jadi jangan sebutin waktu yang kemungkinan tidak bisa menghadirkan. Gitu. Intinya itu bahwa in kana muajjalan, kalau barang salam, memang barang salam muajjalnya begitu. Tadi kita sudah jelasin itu. Kalau memang jual beli salamnya muajjal, ditangguhkan. Dzukira dzakara waqta mahallihi, maka sebutin tempat di mana serah terima, wa ayyakuna dzakara waqta mahallihi, dijelaskan tempat di mana barang itu diserah terimakan atau tempat di mana akad dilangsungkan. Wa ayyakuna maujudan, dan disebutkan juga bahwa barang itu ada indal istiqaqi, ketiga serah terima fil ghalib dalam waktu yang biasanya. Wa ayyadhkura mawdi'a qabdihi, dan juga disebutin tempat serah terima. Ini dijelasin ya. Bai'u salami idza aqada muajjalan, jual beli salam. Kalau dia jual belinya secara muajjal, dan memang jual beli salam muajjal. Fayushtarutu li sihhatihi, maka disyaratkan untuk sah atau tidaknya jual beli salam, ma'rifatul ajal, waktu. Ah gitu, waktu serah terima. Jadi mahalli itu waktu. Dzukira ma'rifatul ajali ladzi la gharara fihi, dijelaskan waktu yang kemudian menghilangkan ketidakpastian, menghilangkan la gharara fihi, yang tidak ada gharornya, ka'ayyu ayyina fihi mustahil. Jadi waktunya pun tidak boleh waktu yang remeng-remeng, tidak boleh waktu yang bias. Waktunya tuh harus pasti. Tanggal berapa atau awal bulan kapan. Jadi enggak boleh. Ntar ya. Pas nih pokoknya kalau anakku pulang dari pesantren ada. Anakku pulang pesantren itu kapan gitu. Jadi waktunya pun harus pasti. Harus yang tidak ada gorornya. Ma'rifatul ajal, pengetahuan atau penjelasan tentang waktu, alladzi la ghorara fihi, yang tidak ada gorornya. Ka'ayyu ayyina fihi, seperti dia menentukan, yu'ayyin fihi, mustahalla Ramadan. Mustahalla itu mubtada, permulaan Ramadan. Awsahal awsal khahu, atau setelah selesai Ramadan. Itu kan jelas tuh, waktunya Ramadan permulaan. Atau waktunya Ramadan setelah Ramadan berakhir. Itu kan jelas tidak ada gorornya. Wanahwi dzalik, atau sejenisnya. Falau aqata biqudumi Zaidin, kalau dia kasih waktu biqudumi Zaidin, dengan datangnya Zaid, fala yasih, enggak sah. Gua beli salam ya. Gua beli nih, lu katanya jual ini nih. Gua kasih duit sekian juta, ntar bawa ke gua misalnya lemari gitu. Lu kan katanya jual lemari. Jual beli salam nih, ini duitnya udah barang belakangan. Kapan kira-kira mau ngasih? Ntar ya, pas si fulan datang. Siapa fulan? Zaid datangnya kapan? Gak tahu juga lah, gak tahu juga, jangan. Jadi waktunya tuh harus pasti juga, jangan disebutin waktu yang ada. Udah gitu, ini kan bayar goror nih, jual beli salam kan goror, jangan tambahin goror lagi. Jadi waktunya disebutin, tanggal sekian, awal Ramadan, aneh kasih, akhir Ramadan, aneh kasih, malam takbiran, aneh kasih, nah gitu. Jangan ntar aneh kasih pas si anak-anak pulang pesantren ya. Anaknya itu pulang pesantren kapan? Belum tentu pulang kan. Falau aqata biqudumi Zaidin, kalau dikasih waktu biqudumi Zaidin, dengan datangnya Zaid, falaya sih enggak sah. Wa kadza law aqata biwaqtil Baidar, begitu juga kalau dia memberikan waktu biwaqtil Baidar. Awil faragha min ad-dirasi wa nahwi dzalik. Waqtul Baidar tuh, Baidar itu ini fi. Jadi kalau orang hasil apa namanya jemur gandum, jadi gandumnya dipanen, habis dipanen tuh dibaidar, baidar tuh dibentangkan di bawah matahari dijemur, itu namanya waktu baidar gitu. Dan itu kan bisa iya bisa enggak, tergantung panen apa kagak kan gitu. Artinya kepastiannya tuh tidak jelas tanggalnya berapa gitu, baidar tuh tanggalnya berapa enggak jelas. Awil faragu min ad-diras, atau setelah selesai minat diros, daripada diros. Diros itu makh takliyatul qasri bimil habbi, Jadi ngeluarin apa namanya memisahkan kulit daripada bijinya itu namanya diros. Jadi keprak-keprakin, prak-prak, itu kan bijinya keluar. Gabahnya pisah daripada apa namanya bijinya. Itu namanya ad-diros. Wa nahwi dzalika atau sejenisnya la yasih, enggak sah lil gorori karena ada gorornya, karena itu enggak jelas waktunya kapan. Enggak ditentuin itu waktunya kapan. Walau aqata al-aqda bil maisarah, kalau kemudian keduanya bersepakat untuk mewaktukan akad salam itu bil maisarah wa nahwiha dengan kemudahan, maksudnya lu jual ranjang katanya. Iya jual ranjang. Ini gua kasih ini 2 juta, cariin buat gua ranjang ya. Ranjang begini-begini gitu. Kapan nih kira-kira waktunya mau diambil? Ya semudah lu aja gitu. Selu enaknya aja, enggak bisa tuh seenak lu. Walau aqatal aqda bil maisarah, kalau keduanya memberikan waktu penyerahan itu bil maisarah dengan mudah, dengan kemudahan maksudnya, ya kalau lu lagi sempat aja gitu. Itu namanya lagi sempat tuh bil maisarah tuh. Wa nahwi atau sejenis itu, qala Ibnu Huzaimah min ashabina, Imam Ibnu Huzaimah dari ashab kita, Imam Ibnu Huzaimah itu yang punya kitab Sahih Imam Ibnu Huzaimah. Beliau penolong mazhab Imam Asy-Syafi'i. Daripada banyak dalil ya, mazhab Syafi'i beliau banyak meriwayatkan dalilnya. Kata Imam Ibnu Huzaimah min ashabina, beliau dari golongan kita, dari ashab kita, ya sih itu sah jual beli kayak gitu. Jual beli salam kayak gitu sah. Tapi udah goror tuh ya. Masa jual belinya seini apa namanya? Ya udah seenak lu aja. Itu goror tuh. Wahtajja bi annahu, dan Imam Ibnu Huzaimah berdalil bi annahu alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ila yahudiyyin, pernah ngomong kepada orang Yahudi, pernah datang kepada orang Yahudi, kemudian beliau mengatakan anib asli bi thawbaini ilal maisarah. Eh orang Yahudi, nih gua beli dikasih duit, kemudian kasih gua 2 baju. Ib asli, datangkan kepadaku, maksudnya kasih kepadaku bisa ubah ini 2 baju ilal maisarah, ketika kamu bisa gitu, ilal maisarah sampai kamu mudah, ilal pokoknya sesempatnya kamu kalau bisa. Jadi waktunya tuh dikaitkan dengan kemudahan. Famtana, kemudian orang Yahudi itu nolak, enggak lah enggak usah, enggak bisa ya Rasul. Nah ini hadis ini kata Imam Taqidin, kata Imam Ibnu Huzaimah itu jadi dalil bahwa boleh menetapkan waktu serah terima itu dikaitkan dengan kemudahan. Padahal itu gorot, tapi kata Imam Ibnu Huzaimah boleh hadis ini nih. Nabi Muhammad melakukan akadnya kayak gitu tuh ngomongnya tuh. Nih 2 dirham, ini 2 dinar, kasih gua baju di waktu yang ente bisa gitu. Ente bisa tuh kapan tuh kan gak jelas. Tapi Nabi Muhammad melakukan itu walaupun akhirnya si orang Yahudi ini menolak. Rawahu sayyurahan rawan Nasa'i wal Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Hakim. Waqala, kemudian beliau mengatakan innahu ala syartil Bukhari. Ini Imam Al-Hakim yang mengatakan innahu ala syartil Bukhari wa hadza mardud. Dan pendapat ini bukan hadis ya, tapi pendapatnya Imam Ibnu Huzaimah ini mardudun, tertolak min wajhaini. Bahwa menentukan waktu serah terima jual beli salam dengan dikaitkan dengan kemudahan itu enggak sah jual beli salamnya. Kenapa jual beli salamnya enggak sah? Karena ada goror. Kalaupun beliau pakai hadis ini, hadis tentang ini mardud. Ini dalilnya tertolak. Min wajhaini, dari 2 sisi. Pertama ahaduhuma, sisi yang pertama qalahul Baihaqi, Imam Al-Baihaqi mengatakan bi anna hadza laysa bi aqdin. Itu yang tadi Nabi Muhammad sebutin itu bukan akad. Itu istid'aun, innama huwa istid'a. Nabi Muhammad tidak sedang berakad, Nabi Muhammad lagi minta, bukan akad. Kalau akad kan ruknul akidaini. Akad itu kan ruknul akidaini. Kedua pelaku akad itu rukun. Rukun itu sudah mulai apa istilahnya? Sama-sama nurut gitu. Tapi ini enggak nih. Ini bukan akad nih. Kalau dibilang Nabi Muhammad dulu pernah kok akad salam, waktunya dikaitin dengan kemudahan sama orang Yahudi. Kata Imam Taqi Nalis, enggak. Kata Imam Al-Baihaqi, enggak, itu bukan akad. Innama huwa istid'a. Itu cuma minta, itu Nabi Muhammad lagi minta. Fa'idha ajabah, kalau nanti permintaan Nabi Muhammad diijabah, dijawab, diterima. Aqada bisyartihi, maka dia melakukan akad dengan syarat akadnya. dengan syarat khusus. Walihada lam yasifi thawbaini, dan itu tidak kita katakan akad salam, karena itu Nabi Muhammad enggak pernah ngejelasin thawbaini, sifat thawbaini yang dia minta itu enggak dijelasin. Maka itu bukan akad, itu cuma Nabi Muhammad minta, kira-kira bisa enggak? Kata dia enggak bisa, udah enggak jadi, enggak ada. Permintaannya cuma itu Nabi Muhammad minta, bukan ngelakuin akad. Wazani, dan apa istilahnya, sisi yang kedua, artinya dalil yang menolak dalilnya Imam Ibnu Huzaimah, annal ayah, bahwasanya ayat Al-Quran, wahuwa qawluhu ta'ala ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ini kan soal jual beli salam nih, kata Imam Sayyidina Ibnu Abbas. Wal hadis, dan juga hadis Nabi Muhammad, wahuwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad, ila ajalin ma'lum, sampai pada waktu yang ditentukan, ya ruddanihi, itu menolak hadis atau menolak pernyataan Imam Ibnu Huzaimah yang boleh jual beli salam waktunya dikaitkan dengan kemudahan. Wa aidan, dan juga jadi penolak atau jadi apa istilahnya, jadi semacam apa yang mengkonter pendapatnya Imam Ibnu Huzaimah, fa fit tauqiti bimitsli hadza gharar, mewaktukan atau menetapkan waktu penyerahan itu dengan kayak gini, bimislihada, dengan semisal ini, dikaitkan dengan kemudahan, gororun, itu goror. Ya goror, karena waktu dia mudah kan kita gak pasti kapan. Nah, dia bisa aja mudah, tapi satu waktu bisa aja disusah kan gitu. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah melarang anil ghururi, daripada ghurur. Wa aidun, dan juga fala yasihu dzalika bil qiyas, itu juga tidak sah secara kias, ala maji'il matar. Maksudnya tidak sah juga jual beli salam kalau kita kiaskan dengan masalah yang tadi, ala maji'il matarid, dengan datangnya hujan. Serah terima. Nih, gue beli baju dari lu dengan salam, harganya 50 dirham. Kapan kira-kira bisa ngasih? Ntar ya, kalau hujan turun. Waqudumi Zaidin, datangnya Zaid, wa nahwihima, fa innahu la yasihu muttifaqan, itu enggak sah. Ittifaqan, kesepakatannya enggak sah, karena itu adalah waktu waror, waktu yang tidak pasti. Wallahu alam. Wa kama yushtaratu ta'yinul ajali, kadzalika yushtaratu an yakuna al-muslim fihi mawjudan indal istihqaqi ghaliban. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut nih sampai sini nih ya. Sampai yushtaratu, kan syaratnya tadi, in kana muajjilan dzukira waqta mahillih, ditetapkan waktunya, kita udah bahas. Yang kedua, yang selanjutnya, ayyakuna mawjudan, nah itu insyaallah minggu depan tuh. Minggu depan, ayyakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalibi. Wallahu ta'ala a'la. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa jadi amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon untuk dikoreksi dari para asatid, para guru-guru kami, para tokoh masyarakat, ajengan para kiai yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi, bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram, dan juga itu berlaku kepada teman-teman sarjana muslim. Jika memang ada kekeliruan, mohon untuk dikoreksi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.